ternyata bukan dari Bani Israel. Di usia 40 tahun, Muhammad bin Abdullah resmi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dia tak menyadari kalau dirinya lah kelak yang akan menjadi Nabi dan Rasul. Dia tak tahu dan dia tidak punya ilmu sedikit pun tentang isi agama. Baik agama Taurat, agama Injil, agama Yahudi atau agama Nasrani. Nabi Muhammad tak tahu apa isi Taurat, apa isi Injil. Di usia 40, Allah turunkan kepadanya dalam tahannusnya di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sejak itu resmi, beliau selalu menerima wahyu demi wahyu sampai selesai 23 tahun lamanya dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Wahai bapak dan ibu yang kami muliakan, beliau bukan seorang pakar perang. Sementara zaman hidup beliau adalah zaman di mana bumi dipenuhi oleh peperangan timur dan barat. Perang di Jazirah Arabiah, perang di negeri Syam dan Khurasan. Sementara sekali lagi beliau enggak ngerti apa-apa tentang perang. Beliau tidak mengerti apa-apa tentang kesehatan, tentang kedokteran. Beliau tidak mengerti tentang ilmu pendidikan, bahkan baca tulis pun beliau tidak bisa. Tapi yang berlebih pada diri beliau adalah akhlak yang sangat-sangat-sangat mulia. Bahkan beliau digelari dengan Al-Amin, manusia yang paling amanah, paling bisa dipercaya. Hal yang sama terjadi nanti kepada keturunan kandungnya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saya banyak melihat antara kesamaan Nabi Muhammad dengan keturunan kandungnya nanti, yaitu Imam Al-Mahdi. Nabi Ibrahim punya dua orang anak. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Dari Ishak lahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub lahirlah Yusuf. Ya, Yusuf alaihi salam. Ya'qub punya empat istri. Nah, dari empat istrinya ini ada anak yang bernama Yahuda yang berakhir dengan nama keturunannya dengan keturunan Yahudi. Ya. Nah, Bani Israel itu adalah gelar untuk Nabi Ya'qub. Israel adalah gelar untuk Nabi Ya'qub, anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Nabi Ismail, dia tidak punya dari keturunannya tidak lahir para nabi-nabi kecuali paling ujung saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari Nabi Muhammad punya dua orang cucu, hampir sama ini. Nabi Ibrahim punya dua orang anak namanya Ishak dan Ismail. Nabi Muhammad punya dua orang cucu namanya Hasan dan Husain. Dari Husain ini lahirlah keturunan-keturunan yang banyak yang kelak akan menjadi para petempur, para pejuang. Maka kita lihat di mana saja keturunan Nabi Muhammad SAW dari Husain bin Ali, rata-rata mereka adalah para pejuang. Termasuk Habibuna Habib Rizq Syihab. Ini adalah salah seorang di antara keturunan kandung Rasulullah SAW. Tapi nanti, nah, pihak Syiah mengklaim akan muncul di akhir zaman pemimpin terbesar umat ini yang akan mempersatukan dan memenangkan seluruh pertempuran. Itu Imam Mahdi dari keturunan Husain bin Ali. Mereka sangat yakin bahwa Husain bin Ali nanti akan muncul dari bahwa Imam Mahdi itu akan muncul dari keturunan Husain bin Ali. Karena rata-rata para pejuang, para da'i-da'i tangguh, ya, itu bermunculan dari Husain bin Ali. Dari keturunan Hasan bin Ali tidak begitu banyak yang dikenal dan tidak terkenal. Tapi ternyata di akhir zaman yang muncul sebagai pemimpin terbesar itu adalah dari keturunan Nabi Muhammad Hasan bin Ali. Persis Nabi Ibrahim ternyata dari Ismail lah turunnya keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya Bapak Ibu, Nabi Muhammad usia 40 tahun dibaiat. Nabi Muhammad usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Imam Mahdi juga demikian. Di usia 40 tahun Imam Mahdi dibaiat oleh para ulama untuk menjadi Al-Mahdi nanti. Kalau Nabi Muhammad, tanda beliau itu sudah lahir adalah nampak dari ufuk sebelah timur melesat bintang berekor, maka yakinlah para ahli kitab bahwa sosok Nabi terakhir itu sudah lahir. Imam Mahdi juga memiliki tanda, yaitu kelahirannya ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Demikian petunjuk yang didapatkan tentang kelahiran Imam Mahdi ini. Alhamdulillah, tahun 1981 Masehi. Saya ulangi, tahun 1981 Masehi telah terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. 1981. Sementara Al-Mahdi dibaiat di usia 40 tahun, kata Rasulullah, di depan Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, dia tidak mirip dengan saya fisiknya, wajahnya, tapi sangat serupa dengan saya akhlaknya. Jadi Al-Mahdi itu akhlaknya sangat-sangat mulia. Dia bukanlah orang yang terkenal, tidak. Bukanlah seorang ulama yang ilmunya luas, tidak. Akan tetapi akhlaknya benar-benar serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang muslim yang sangat taat dan sangat soleh, sangat bertakwa kepada Allah SWT, sangat benci dengan dosa dan maksiat, sangat menjaga diri. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, apa hubungannya? Ya jelas dengan maulid Nabi, bahwa Nabi Muhammad muncul ketika manusia di muka bumi sudah hampir putus asa mencari keadilan. Dan di tangan Nabi Muhammadlah tegaknya keadilan itu kembali seadil-adilnya di muka bumi. Di zaman Nabi Muhammad muncul, kejahilan menyelimuti seluruh jazirah Arabia. Hari ini saksikan oleh Bapak Ibu, kejahilan dan kejahiliahan juga sudah menyelimuti jazirah Arabia kembali. Betul tidak? Lihat kondisi Arab Saudi hari ini. Sempurna Pak. Semua kejahiliahan kembali diulang dan dipercepat agar segera menjadi sempurna seperti Yahudi dan Nasrani. Atattabi'anna sunan alladziina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira', hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah, budaya-budaya, akhlak-akhlak Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kamu pasti akan ikut memasuki lubang biawak itu. Maksudnya, Yahudi Nasrani melakukan hal yang paling tidak masuk akal, paling tercela, paling hina, kamu juga akan melakukan hal yang sama. Persis ini yang dilakukan oleh Arab Saudi hari ini. Bismillah. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kondisi Nabi Muhammad lahir dulu mirip kondisi Nabi Muhammad muncul dan diangkatnya oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul usia 40 mirip dengan kondisi Imam Mahdi nanti di baiat di depan Ka'bah di usia 40. Tahun berapa tadi? 1981. Sekarang tahun berapa? 2019. Secara Masehi sudah berapa tahun ini? 38 tahun ya secara Masehi. Dan ini akan berakhir ya, akan masuk 2020. Kalau begitu dihijriahkan, di tahun hijriahkan sudah berapa sekarang? Itu 1981 itu bertepatan dengan 1442 Hijriah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, maka 40 tahun kemudian seharusnya 1441 ya. Ya, 1402. Itu bertepatan 1402. Maka seharusnya 1442. Itu seharusnya dihijriahkan di usia 40 tahun. Sudah kita dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Baik kaum muslimin, usia lelaki itu yang kelak akan menjadi Imam Mahdi itu seharusnya hari ini sudah 39 tahun. Nah, yang paling penting bagi saya hanya menceritakan tentang tanda-tanda kemunculan beliau. Lihat bagaimana kondisi dunia sekarang ini sedang carut marut, kacau balau, keadilan betul-betul sulit sekali untuk didapatkan, kezaliman menyelimuti seluruh dunia, kekufuran timur dan barat sudah semakin meningkat dan menjadi-jadi, umat Islam kehilangan identitas. Sama di zaman Nabi Muhammad dulu, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama nenek moyang yang murni dari langit, ya, ini sudah menjadi bias. Tetapi tetap ada orang-orang yang teguh dan tegar memegang agama Hanifiyah itu, agama yang lurus tersebut. Persis dengan zaman sekarang. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Mahdi muncul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan segala-galanya ya. Ketika Arab sudah menjadi kaya raya dan menjadi lupa diri. Yang kedua, ketika salju sudah turun di negeri Arab. Yang ketiga, ketika kekacauan sudah merata di seluruh negeri Arab. Jadi barometer akhir zaman itu adalah Arab ya. Jangan lihat Indonesia. Ketika huru-hara sudah merata terjadi di negeri Arab, yang disebut dengan Arab Spring. Yang keempat, ketika fitnah dan pembantaian umat Islam berlangsung lama dan panjang di negeri Syam. Syam adalah Palestina dan Suriah, Lebanon, Yordania. Yang kelima, ketika terjadi kekeringan Sungai Eufrat di Irak. Dan ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga, karena di Irak akan ditemukan gunung emas. Dan ini telah diumumkan oleh George Walker Bush, bahwa satelit mereka telah melihat ada potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Dan saat ini Sungai Eufrat pun sejak 2014 sampai sekarang sudah tidak berair satu tetes pun air di Sungai Eufrat, sudah kering total. Ya, semuanya lengkap dengan hadis-hadisnya kaum muslimin. Kemudian yang keenam, apabila kita menyaksikan kegaduhan di tubuh keluarga kerajaan yang memimpin Mekah Madinah sudah terwujud. Kegaduhan ini Bapak tahulah. Perang dingin antara para pangeran di Arab Saudi hari ini sudah menuju kepada puncaknya, dan kekuatan itu sudah mengerucut pada tiga sosok. Sosok yang pertama, anak kandung Raja Abdullah yaitu Mut'im bin Abdullah, yang kemudian anak kandung Raja Salman sekarang yaitu Muhammad bin Salman, dan yang ketiga anak kandung Pangeran Talal ya, yaitu Khalid bin Talal. Nah, tiga orang ini hanya menunggu Raja Salman meninggal dunia, mereka akan langsung berkelahi sebab sudah terjadi perang dingin di antara mereka, dan mereka punya tentara, mereka punya militer, mereka punya fulus. Ini yang keenam, kegaduhan yang terjadi di Arab Saudi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, saat, jadi bagi saya kepada Bapak Ibu semua, tentang tanda kemunculan Al-Mahdi itu, ada tiga tanda yang paling vital. Kalau tiga tanda ini sudah muncul, maka pasti Mahdi akan muncul, akan hadir. Tanda yang pertama, yaitu, ini fase keempat ya, kan kita masih ingat kan? Saya pernah ngisi di sini kan? Kan kita sudah menjelaskan lima fase ya. Kita kan sekarang fase yang keempat, oke? Dan di fase yang keempat ini, menjelang Al-Mahdi muncul, harus ada tiga indikasi pasti. Dan ini hadisnya sahih seluruhnya. Indikasi yang pertama, kalau seorang penguasa Mekah Madinah atau seorang raja Arab yang menguasai Mekah Madinah meninggal dunia, nggak tahu apakah dengan cara dibunuh atau cara meninggalnya normal. Nah, yang terjadi berikutnya, ini pertama. Yang terjadi berikutnya adalah terjadinya perebutan kekuasaan oleh tiga orang pangeran. Kemudian, ini indikasi-indikasi ini penting sekali ya. Kemudian, di tahun ini juga, akan terhalang jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dari seluruh dunia. Terhalang jamaah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan haji dan umrah. Ya gimana tidak terhalang, oh kacau. Peperangan terjadi, pertumpahan darah di antara keluarga kerajaan terjadi. Takkan mungkin negara-negara akan mengizinkan rakyatnya berangkat umrah dan haji, karena di sana sedang ada perang. Ya, terhalang yang melaksanakan haji dan umrah. Nanti kata Rasulullah di akhir zaman, ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan klimaksnya, ini sebagai indikasi yang pasti, klimaksnya adalah gempa-gempa terjadi di Mekah dan Madinah serta sekitarnya. Gempa-gempa Mekah, Madinah dan sekitarnya. Ibu nggak nampak, Bu? Nampak ya? Oh, nampak Ustaz, ada biru-birunya gitu ya. Iya. Jadi kalau yang ini terjadi bersamaan ya, ini bersamaan terjadinya, bukan terpecah waktunya, bersamaan. Ayo kita lihat. Sampai haji besok, sampai musim haji besok, yang keempat ini terjadi enggak? Saudara Raja Arab wafat. Raja Arab ini maksudnya adalah penguasa Mekah Madinah, ya. Ini harus saya kunci. Yang dimaksud adalah KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian perebutan kekuasaan oleh tiga orang pangeran, yang memang tiga pangeran itu sekarang sudah eksis dan dunia sudah membaca perang dingin mereka. Siapa tadi pertama? Pangeran Mutaib bin Abdullah, Pangeran Muhammad bin Salman, dan Pangeran Khalid bin Talal. Kemudian ini terhalang ya jemaah melaksanakan haji dan umrah. Efek langsung daripada perebutan kekuasaan dan perang yang terjadi. Yang keempat, gempa-gempa Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kalau melihat, mungkin tidak gempa di Mekah dan Madinah. Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan di Madinah. Bisa tidak Bapak Ibu menjawab? Ini dia jawabannya yang benar. Di zaman Nabi Muhammad pernah gempa terjadi. Nabi Muhammad meletakkan telapak tangannya ke bumi seperti mengelus-elusnya, dan Nabi berkata, belum sekarang wahai bumi, jangan sekarang, belum sekarang. Nabi berkata nanti kemunculan Al-Mahdi adalah tahun terjadinya perselisihan perebutan kekuasaan dan terjadinya gempa-gempa. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati wazzalazil. Begitu. Gempa menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan seluruh sahabat yakin, seperti zaman Umar bin Khattab pernah terjadi gempa dan Umar langsung berpidato mengatakan, siapa, di mana, ayo ngaku orang sudah berbuat maksiat dan dosa secara terbuka terang-terangan. Umar merasa sudah ditipu oleh umatnya, oleh rakyatnya. Siapa yang melakukan maksiat secara terbuka dan terang-terangan? Karena keyakinan para sahabat seluruhnya, gempa itu terjadi kalau maksiat sudah dibuat terang-terangan di negeri yang suci itu. Nah sekarang oleh Muhammad bin Salman, semua kita tahu, semua seluruh dunia tahu, Muhammad bin Salman telah menyulap, merubah Arab Saudi yang bersyariah menjadi Arab Saudi yang liberal. Setuju? Muhammad bin Salman telah menodai kesucian dua tanah suci. Jadi tanda-tanda untuk didatangkan gempa oleh Allah di sana itu insyaallah sudah dipenuhi oleh Muhammad bin Salman ini. Oke, ini indikasi yang pertama. Kalau ini sudah terjadi, fix pada tahun itulah Al-Mahdi akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang spesifik betul nih ya, spesifik betul. Bapak Ibu menyaksikan sekarang ini kondisi kerajaan Saudi Arabia. Setelah dia menjadi negara liberal, negara membuka pintu-pintu maksiat dan dosa selebar-lebarnya, negara yang menzalimi para alim ulama, sekarang ini ribuan pak dari ulama, ustaz, imam-imam yang ditangkapi yang tidak setuju dengan kebijakan Arab Saudi. Kebijakan Saudi Arabia sekarang ini kan sangat frontal kan, dibandingkan sebelumnya. Sementara dai-dainya masih banyak yang lurus, ulama-ulamanya masih banyak yang benar. Ketika mereka bicara, maka mereka langsung dibungkam. masukkan ke penjara. Ribuan hari ini dai, ulama, imam-imam Arab Saudi masuk penjara. Siapa yang berani bicara? Bahkan kisah Jamal Khashoggi, masih ingat? Yang dimutilasi di Turki. Ini brutal sekali yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Brutal sekali. Ibu kandungnya saja tidak diketahui limbahnya sekarang di mana. Ketika sang ibu diwawancarai oleh wartawan, awal-awal Muhammad bin Salman melakukan manuver-manuver yang merugikan Islam, yang merugikan identitas apa dan rakyat. Akhirnya ibunya dihilangkan dari permukaan. Orang tak tahu di mana ibunya. Sebagian rakyat mengatakan ibunya di penjara, sebagian lain mengatakan dia diasingkan dari publik sehingga tidak ada yang bisa menghubungi ibunya sampai sekarang. Sampai hari ini. Raja Salman ayahnya sendiri, ini baru beberapa informasi yang sampai kepada saya dari kalangan kerajaan, bahwa sang ayah disuntik oleh anaknya. Sehingga ayah itu bengong aja istilahnya. Itu cukup lama. Akhirnya oleh pengawal pribadinya, ya, oleh orang yang masih loyal dan setia kepadanya, Raja Salman dipulihkan, diusahakan untuk bisa normal kembali. Nah, setelah beberapa bulan belakang Raja Salman kembali normal, dia menemukan kembali dirinya, ya, maka banyak kebijakan anaknya Muhammad bin Salman yang ditolaknya. Dan ini menyebabkan marah yang sangat jadi-jadi dalam dada Muhammad bin Salman kepada si ayah. Pelindung yang paling setia kepada Raja Salman sekarang sudah meninggal dunia, yaitu Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Baqar. Tanggal 29 September kemarin ditembak di Jeddah hari Sabtu, ya. Ini menjadikan Raja Salman yang baru saja kembali, yang baru saja muncul, sudah kehilangan pelindungnya. Maka peluang Raja Salman ini untuk meninggal dunia dengan cara dibunuh atau cara apalah, bila pun sudah sangat sepuh 83 tahun, ini sangat besar sekali. Baik, jadi kita lihat ke depannya. Kalau ini sudah terjadi, ini serentak di satu tahun yang sama, maka fix, kalau belum berarti belum. Oh, meninggal Raja Salman, ternyata tidak jadi perebutan kekuasaan, aman-aman aja, berarti belum. Itu kuncinya. Dan kalau meninggal Raja Salman, terperangkukan kekuasaan betul-betul terjadi dengan bentuk perang, ya. Lihat, jamaah terhalang apa sedangkan ibadah haji dan umrah? Jika belum, berarti belum. Jika memang terhalang, berarti fix. Dan gempa-gempa, ini kunci yang paling vital, ya. Ini gempa-gempa terjadi di Arab Saudi. Jika benar ini terjadi, maka insya Allah bersiap-siaplah untuk berbaiat dengan Imam Mahdi. Itu maksud saya. Oke? Bersiap-siaplah. Tapi kalau selanjutnya 1, 2, 3 ini terjadi, gempa-gempa tidak terjadi di Mekah Madinah, berarti belum. Jadi yang 4 ini harus top, harus lengkap. Kemudian apa lagi yang kedua? Ini tentang pasti ini sudah. Ini pasti. Kalau ini sudah terjadi pasti. Kalau indikasi yang kedua juga terjadi pasti. Pasti Imam Mahdi muncul. Dan sekali lagi saya ingatkan, Imam Mahdi muncul di saat bumi ini sudah tidak mampu dikendalikan lagi. Bencana, petaka, musibah, perang, kelaparan, kehancuran ekonomi, kebrutalan, pembantaian, di mana-mana kejadian mengerikan semuanya, ya. Ini akan terjadi ketika tahun itu Imam Mahdi keluar. Bukan karena Imam Mahdi yang keluar terjadi bencana-bencana itu, tapi Imam Mahdi Allah keluarkan sebagai penawar bumi ini. Beliau Allah munculkan sebagai penawar bumi ini, ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, berikut ini juga pasti ini, yaitu apabila biasanya Bapak Ibu, kalau yang ini sudah oke, ya, nah, ini paket berikutnya. Bapak Ibu tahu enggak keadaan Palestina hari ini, apa yang dilakukan oleh Israel hari ini? Yang dilakukan oleh Israel hari ini, dan mereka sudah bertekad mengikrarkan tekad mereka ini, dan mereka sudah bersumpah bahwa dalam tahun ini, akhir 2019, dalam tahun ini atau awal 2020, Palestina seluruhnya sudah jatuh tangan Israel. Satu-satunya perlawanan yang ada di Palestina hanyalah di Gaza itu. Oleh kaum muslimin yang penjara terbesar hari ini kan Gaza. Ya, di penjara betul, enggak boleh keluar. Yang di dalam enggak boleh masuk, yang di luar enggak boleh datang. Ini luar biasa kaum muslimin. Nah, apa yang terjadi nanti? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa akan dibebaskan Baitul Maqdis. Kita lihat, Baitul Maqdis nanti dibebaskan apa tidak? Pertama, yang terjadi adalah Baitul Maqdis akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik, bala tentara yang terbaik, pembebasan Baitul Maqdis. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Hai Ibnu Hawalah, Baitul Maqdis nanti di akhir zaman akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah yang terbaik dan nanti diumumkan khilafah Islamiyah di sana." Nah, ini ya, pembebasan Baitul Maqdis. Berikutnya yang terjadi adalah diumumkan khilafah Islamiyah. Diumumkan khilafah Islamiyah di sana. Jadi jangan khawatirlah pemerintah Indonesia, tidak akan pernah diumumkan khilafah Islamiyah itu di Bintaro. Tidak akan pernah diumumkan khilafah Islamiyah di Jabodetabek. Tidak akan pernah sampai hari kiamat. Khilafah Islamiyah nanti diumumkannya di Baitul Maqdis. Terlalu remeh Indonesia ini kalau diumumkannya di sini. Ya, khilafah Islamiyah itu nanti diumumkan di tanah suci kita, kiblat kita yang pertama. Baik. Kemudian diumumkan khilafah Islamiyah. Nah, ini kalau pembebasan Baitul Maqdis terjadi, pertanyaan kita, apa ada tentara Islam di dunia ini yang sanggup membebaskan Baitul Maqdis? Masya Allah. Satu-satunya negara yang tidak bisa dikalahkan oleh Timur dan Barat hari ini, kekuatan tempur mereka, padahal senjatanya ala kadarnya saja, cara tempur mereka tidak pernah ada manusia sebelumnya yang bisa seperti itu, hanyalah Afghanistan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban. Betul tidak? Beruang merah, Uni Soviet, raksasa penguasa dunia sebelah timur, hancur berkeping-keping ketika berhadapan dengan Mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Hancur sehancur-hancurnya. Kemudian Amerika muncul sebagai negara superpower tunggal, satu-satunya. Seluruh sekutunya di PBB, NATO, diajak untuk mengeroyok Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Satu persatu menjadi lumpuh. Inggris melepaskan diri dan pulang kampung dalam keadaan malu dan rugi besar. Perancis juga kemas-kemasi barang sambil membungkusi banyak mayat-mayat tentaranya bawa pulang, bangkrut. Ya. Seluruh negara Eropa bangkrut melawan Emirat Islamiyah Taliban. Tinggal Amerika mencoba bertahan, malu. Mau pulang gimana, enggak pulang gimana. Tentara-tentara yang pulang balik ke Amerika stres semua, Pak. Matinya bunuh diri atau bunuh-bunuhin orang kerjanya. Hari ini sakaratul maut ekonomi Amerika karena berhadapan dengan Emirat Islamiyah Taliban. Dan ternyata Nabi berkata, pasukan Al-Mahdi nanti adalah dari timur, kata Rasul. Mereka punya fisik seperti ini. Kurus-kurus, langsing-langsing, ya, tegap, tinggi-tinggi, baju mereka seperti ini, sorban mereka begini, akhlak mereka sangatlah indah. Rasulullah SAW bersabda, hati mereka sebesar-besar gunung. Kemana mereka lewat, jika mereka ingin memindahkan sebuah gunung, pasti akan mereka pindahkan gunung itu. Saking kuatnya hati mereka. Dan mereka, kata Rasulullah, memiliki kekuatan tempur dan cara tempur yang belum pernah ada manusia-manusia sebelumnya seperti mereka. Mereka selalu mengalahkan dan mereka tidak bisa dikalahkan. Yang punya ciri-ciri itu semuanya ada pada Taliban. Ada pada Emirat Islamiyah Taliban. Dan hari ini Taliban telah berdiri secara kokoh dan permanen. Tidak ada dunia berani mengganggunya lagi. Siapa yang mengganggunya berurusan dengan sakaratul maut. Nah, kaum muslimin, yang saya perhatikan punya kemampuan untuk melakukan ini adalah saat ini Emirat Islamiyah Taliban. di mana Al-Qaeda pun akhirnya bergabung dengan Taliban. Kita tahu kan kekuatan dan kehebatan mujahidin Al-Qaeda itu pun melebur dengan Taliban. Oke, sekarang yang saya ikuti perkembangannya, Emirat Islamiyah Taliban atau pemerintahan Islam Taliban di Afghanistan ini sedang mempersiapkan pasukan khusus untuk dikirim ke negeri Syam. Allahu Akbar. Menurut Bapak Ibu, ngapain kira-kira? Mereka sedang menyongsong janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Jika itu terjadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Baitul Maqdis akan dibebaskan. Nah, kalimat Baitul Maqdis dibebaskan, otomatis Baitul Maqdis terlebih dahulu harus terjajah kembali. Kan begitu kan? Alhamdulillah, si Donald Bebek yang melakukannya. Presiden Amerika Serikat 2018 resmi mengumumkan kepada dunia bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya Israel dan memindahkan duta kedutaannya di Yerusalem. 123 negara dunia menolak dan menentang yang dilakukan oleh Donald Bebek ini. Tapi dia sebodoh, enggak peduli. Awalnya saya geram, marah, dan kita semua juga sangat marah. Tapi setelah saya baca hadis ini, apa kata saya? Alhamdulillah, yes. Kenapa begitu? Berarti ini zamannya. Memang Baitul Maqdis harus dijajah dulu, biar nanti dibebaskan kembali. Nah, si pembebas itu adalah yang paling ditakuti oleh Amerika sekarang. Emirat Islamiyah Taliban. Nanti, ternyata ketika Emirat Islamiyah Taliban ini, pasukan mujahidin terbaik di akhir zaman ini, bergerak menuju Palestina, saya yakin seluruh mujahidin terbaik di dunia akan bergabung dengan mereka. Allah, merinding kita Pak ya. Seluruh mujahidin terbaik di dunia akan bergabung dengan mereka menuju ke Syam seluruhnya. Allah, nanti Baitul Maqdis dibebaskan. Baca kembali surat Al-Isra bahwa di akhir zaman Israel akan menguasai kembali seluruhnya tanah suci dan Palestina. Lalu Allah datangkan kepada mereka hamba-hamba kami ibadah lana uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan militer. Bukan kekuatan persenjataan yang hebat ya, kekuatan tempur militer yang sangat syadid bersangatan. Inilah yang akan menghinakan Bani Israel ini nanti. Menghinakan bangsa Yahudi ini. Ya. Dan Baitul Maqdis dibebaskan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan. Apa kata Rasulullah SAW? Saat itu terjadi, bumi di seluruh dunia sedang ditimpa bencana-bencana alam besar. Peperangan merata di mana-mana, darah tumpah di seluruh negara di dunia. Kelaparan merata di mana-mana, kemarau ekstrim juga melanda. Dan saya sudah sampaikan 2016, dari sini dulu tahun berapa ya? 2016. Saya sudah sampaikan di sini bahwa 2019 akan dimulai kemarau ekstrim, betul tidak? Pernah tidak Bapak Ibu mengingat itu? Saya sampaikan, menurut para pakar bumi dan ahli alam kita, bumi kita ini akan mengalami kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut. 2019, 2020 tahun pertama. 2020, 2021 tahun kedua. 2021, 2022 tahun ketiga. Ini 3 tahun berturut-turut. Dan sekarang kita sudah mulai merasakannya. Ya. Sepertiga air dari langit sudah Allah tahan. Sehingga di mana-mana Pak, se-Indonesia kemarau. Bukan hanya Indonesia. Negara jiran juga seperti itu. Ya. Sampai kepada Pakistan, India, Eropa, apalagi Australia, Pak. Bahkan ada tepian pantai Australia yang menggelegak saking panasnya udara, Pak. Masya Allah. Kebakaran hutan tahun ini sangat ekstrim. Gak ada apa-apanya tahun kemarin. Baik, saya sudah sampaikan itu. Nah, hamba-hamba Allah kami muliakan. Jadi, pembebasan Baitul Maqdis akan terjadi pada tahun-tahun di seluruh dunia. Tahun-tahun seluruh dunia mengalami bencana-bencana alam besar. Kelaparan, kemarau, dan kejahatan. Perampokan-perampokan, pembantaian-pembantaian, pembunuhan demi makan. Mereka akan bunuh sana kemari demi makan. Ya. Dan kehancuran ekonomi dunia saat itu kalian semua kembali menggunakan emas sebagai mata uang. Saya juga sudah sampaikan pada Bapak Ibu. Bapak Ibu ada duit, belilah emas. Jika tidak, menyesal Bapak Ibu. Belilah emas, simpan emas. Kalau ada duit ya. Tapi kalau enggak ada, Bapak Ibu dibeli. Ya. Belilah emas. Bapak Ibu yang kami muliakan, menyesal Bapak Ibu kalau tidak segera membeli emas. Demi Allah, menyesal Bapak Ibu kalau tidak membeli emas. Sebaik-baiknya adalah segera titipkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian. sebagian lagi tahan untuk kita, sebagian lagi tahan untuk kita persiapan prepare menghadapi huru-hara akhir zaman, sebagian lagi titipkan pada Allah. Kalau ada tanah-tanah yang luas, jika Bapak mau menyimak dan mendengar saya, wakafkan cepat atau uangkan segera, jadikan emas. Jika tidak, Bapak Ibu menyesal. Tanah kita banyak dianu, segera wakafkan untuk kepentingan agama Allah, atau uangkan cepat, jual, uangkan, belikan emas. Tak lama lagi semuanya tidak akan bisa Bapak kendalikan, tidak akan bisa Ibu pakai. Ketika huru-hara terjadi di mana-mana, diwakafkan saat itu, enggak ada lagi yang akan bisa menerima. Kalau sekarang diterima, nanti akan datang tahun di mana sedekah, infak, wakaf, zakat tidak ada yang mau menerima, kata Rasulullah SAW. Dan jangan tunggu itu, Pak. Kalau iya sekarang lakukan. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, berikutnya yang ketiga, dan ini sudah pasti ini. Sebaiknya kalau yang ketiga ini terjadi, Bapak Ibu segeralah lari ke perkampungan-perkampungan akhir zaman yang sudah disiapkan. Sudah disiapkan belum? Belum. Waktu sudah makin dekat. Ketika terjadi chaos, kekacauan merata, apalagi kota-kota besar macam ini, Bapak Ibu mau lari kemana? Saya sudah sarankan, tugas saya hanya sekedar menyampaikan ya. Larilah ke perbukitan. Itu hadisnya dari Rasulullah SAW. Larilah kamu ke bukit-bukit, berkembang biaklah ternak-ternak kita di sana. Kemudian buatlah perkebunan-perkebunan kita di situ. Dan buatlah rumah kita. Rumah, perkebunan, peternakan kita sudah siap di sana. Sebelum kita menghuninya, wakafkan pemakaiannya terlebih dahulu untuk pesantren, untuk tahfizul Quran, biar mengalir pahalanya pada kita. Ya, sebelum kita menghuninya. Nah, kalau yang ketiga ini sudah terjadi, barulah kita segera hijrah ke sana. Apa yang ketiga ini? Bintang berekor di langit. Berapa hari ini, Pak? 3-7 hari, bintang berekor. Terlihat di langit dunia kita. Berekor di langit dunia. Kata Rasulullah, antara 3-7 hari lamanya. Tidak ada satupun manusia di bumi kecuali bisa menyaksikannya. Seluruh manusia di bumi bisa menyaksikannya. Hadis ini sahih. Maka kaum muslimin, bintang berekor di langit dunia. Kalau ini sudah ada, perintah Rasulullah adalah, larilah kamu. Bawalah keluargamu, bawa hartamu, dan siapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Karena yang terjadi adalah, bumi akan mengalami hantaman meteor. Ini bumi akan terjadi hantaman meteor. Kapan hantaman meteor ini terjadi? Kata Rasulullah, kalau Mekah, Madinah, Arab Saudi. Ini saya bahasakan dengan bahasa sekarang lagi ya. Kalau Mekah, Madinah, Arab Saudi sudah mencintai musik-musik. Mereka sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi. Dan penyanyi-penyanyi wanita sudah berlenggang-lenggok. Dan mereka sudah meminum-minum khamar secara terbuka. Sekarang coba lihat, Muhammad bin Salman dengan orang kerajaan tos-tosan, enggak malu-malu. Di depan TV sambil menunggak. Masya Allah ya, menenggak. Jadi ini terjadi, baik. Fix sudah, kalau begitu, Bapak Ibu harus punya tempat. Kalau Bapak masih abaikan ini, saya sudah lepas dari tanggung jawab. Menurut saya ini waktu-waktu terakhir Bapak. Kalau tidak didengarkan ini, terserahlah, saya nggak maksa kok. Tapi saya sudah melakukan untuk diri saya dan keluarga saya. Tanah saya ada di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pesantren kami kampus 3. Tapi itu luasnya hanya 50 hektar. Ya. Nah, ini sangat kecil, Pak. Kalau untuk menampung orang-orang beriman se-Indonesia, sangat kecil. Makanya saya tidak berani publikasi sangat. Tapi orang-orang Minang perantauan yang beriman, bertakwa, saya persilahkan merapat. Ya. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Saya sarankan tiap provinsi buatlah sendiri. Tapi jangan lupa, wajib ada ulama di tengah-tengah itu. Kemarin Gus Nur datang ke pesantren saya. Coba lihat di YouTube itu, pertemuan Gus Nur dengan saya. Gus Nur mendengarkan dengan seksama, ada 27 menit ya, saya menyampaikan. Beliau mendengarkan seksama, apa kata beliau? Jelaslah oleh saya apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya pun akan membidik tempat-tempat yang tinggi, jauh dari kota, jauh dari gunung, jauh gunung-gunung berapi ya, jauh dari apa, tinggi dari laut, jauh dari laut ya. Airnya banyak, sumber mata airnya banyak, kemudian tanahnya subur, saya akan membuat perkampungan akhir zaman di situ. Ingat Pak, Dajjal keluar ketika bumi ini kering kerontang. Betul tidak? Dajjal nanti muncul ketika bumi ini, manusia-manusia di bumi sudah putus asa untuk bertahan hidup. Dan dia datang membawa gunungan makanan dan dia bisa turunkan hujan. Dia hidupkan orang yang mati. Sehingga banyak orang yang percaya Dajjal adalah Tuhan. Ya? Tapi Dajjal nanti akan menemui beberapa kampung yang kampung itu subur. Apa Bapak tidak meneliti hadis ini? Apa Ibu tidak tajam meneliti hadis ini? Data Dajjal akan mendatangi kampung-kampung yang orang-orang di dalamnya beriman kepada Allah dan bertakwa. Kampung itu subur, airnya banyak, tanahnya hijau, hewan ternaknya gemuk, Allah jamin rezeki mereka. Ternyata itulah kampungnya orang-orang beriman yang bertakwa. Ini yang saya yakini bahwa indikasi hadis ini mengisyaratkan kita buat dari sekarang sebelum Dajjalnya muncul perkampungan-perkampungan akhir zaman. Kapan kita pindah ke kampung itu? Bisa enggak Bapak Ibu menjawabnya? Kapan? Kapan? Sekarang. Salah kalau sekarang. Ah, betul. Nomor tiga. Kalau belum, tetaplah tinggal di kota. Lakukan aktivitas kita normal dulu di kota. Ya, baru pindah ke sana apabila bintang berekor di langit sudah nampak. 3-7 hari itu sudah cukup bagi kita pindah-pindahan. Betul tidak? Dan saran saya, kalau sudah pindah-pindahan, mobil yang ada jual-jual. Kenapa? Setelah itu mobil akan menjadi rongsokan yang tidak ada gunanya. Meteor ini akan menghentikan semua teknologi. Bapak yang punya teknologi apapun, mobil yang harga 1M kalau ada ya, mobil yang harga 500 juta, jual Pak. Karena besok akan jadi besi tua yang tidak bermanfaat. Hah? Banyak orang yang tidak beriman pada Allah, jual-jual pada mereka. Yang sipit-sipit doang, jual-jual sama dia tuh. Murah pun harganya gak apa-apa, belilah. Lalu belikan emas Pak, bawa. Bawa ke kampung yang sudah kita siapkan. Bisa enggak Bapak Ibu melakukan ini? Oke, okay. Selama ini saya menyediakan kaplingan-kaplingan memang di mana di Payakumbuh Sumatera Barat, tapi saya tutup kembali, enggak jadi. Kenapa? Manajemen saya enggak ada. Saya enggak punya sistem. Akhirnya saya tidak berani, akan menimbulkan kegaduhan saja. Tapi alhamdulillah kami dipertemukan oleh Allah dengan PT Hafiz Amanah Indonesia, di mana ini adalah dari Yayasan Tahfiz Indonesia. Dan mereka punya manajemen, mereka punya sistem, dan mereka mengikuti kajian-kajian saya, mereka sambut ini. Apa kata mereka Ustaz? Yang Ustaz tidak mampu, kami yang tekal. Seluruh keuntungannya adalah dikembalikan untuk dakwah dan untuk agama Allah. Maka mulailah mereka mencari beberapa titik yang saya perintahkan. Ustaz, coba lihat ini Ustaz, kami sudah menemukan beberapa tempat. Saya lihat, untuk Jawa Barat baru ketemu satu. Untuk Jawa Barat ya. Untuk Jawa, baru saya ketemu satu. Bagi yang mau merapat, silakan merapat ke sana. Yaitu di Nanggrak, apa namanya? Ke Kabupaten Bandung. Hah? Nagrek. Saya udah lihat ke sana, Pak. Tandus, Masya Allah. Bukit-bukitnya kering. Saya lihat situ. Ini di situ ada lebih kurang 2000 hektar. Saya bilang, saya nggak minat ini tanah, saya bilang. Ternyata saya katakan saya mau tanah yang ada sumber mata airnya besar. Baru penduduk sana dan pemerintah sana mengantarkan saya ke sumber mata air yang besar dan ada lahannya 100 hektar. Nah, saya katakan ambil yang ini. Ketinggiannya dari laut antara 600 ke 700 meter. Jauh dari kota, ya. Ada akses jalannya, bisa ditempuh oleh mobil untuk saat ini. Ambil yang ini, saya bilang. Di Citerep juga ada. Citerep yang udah jalan di Citerep, kantornya itu di anu Sentul. Silakan lihat Sentul, silakan lihat tanah. Ambil kaplingan ke sana. Tapi maaf, secara umum dan global semoga saja tidak terjadi ya. Saya agak kurang merekomendasikan Jawa. Karena Jawa akan gaduh dan heboh. Tapi kalau ditemukan tempat-tempat yang strategis begitu, mudah-mudahlah Allah jaga. Dengan keimanan orang beriman, ketakwaan orang bertakwa, semoga saja Allah jaga. Amin. Tapi enggak banyak ya, hanya 100 hektar yang di Nagrek tadi ya. Nah, dan di Citerep itu hanya 60 hektar. Bapak Ibu mau ambil yang mana? Tetapi sekali lagi saya katakan, bagaimanapun juga, saya lebih setuju di daerah-daerah yang agak sedikit minim kesyirikan dan maksiat dibuat. Oke. Untuk di Makassar. Di Makassar ada sebuah gunung namanya Gunung Malino. Yang orang Sulawesi, Makassar pasti tahu dengan waduk sumber air warga Makassar dan Kabupaten Goa sekitarnya, namanya Waduk Bilik-Bilik ya, Waduk Bilik-Bilik. Ini udah setahun Pak Bu nggak turun hujan. Sekarang udah lebih 10 meter. Dasarnya udah mulai nampak di permukaan. Kata penduduk kalau satu bulan ke depan nggak juga turun hujan, bisa-bisa kami tidak punya air lagi untuk diminum. Menegangkan suasana sekarang di Sulawesi. Nah kaum muslimin, saya naik ke atas gunung itu, Gunung Malino. Saya lihat, saya survei lokasinya. Nah itu ada di YouTube sekarang. Saya katakan kaum muslimin, untuk Indonesia sebelah timur silahkan merapat kemari. Ambillah kaplingan-kaplingannya dan cepat bangun. Buatlah, tanamlah kurma-kurma di situ. Bercocok tanamlah di sini dan beternaklah. Sementara belum terjadi apa-apa, tetaplah kerja di kota. Tetaplah aktivitas di kota, sekolah anaknya di kota. Nah, kerjaan daripada PT Hafiz Amanah Indonesia adalah mempersiapkan infrastruktur. Saya akan tuntut PT Hafiz Amanah Indonesia nanti di hadapan Allah di hari kiamat, apabila mereka tidak segera mempersiapkan infrastruktur. Karena jual beli tanah itu gunanya adalah untuk mempersiapkan infrastruktur yang ada. Itu amanah yang saya amanahkan pada mereka. Insya Allah saya percaya melihat orang-orangnya, kredibilitasnya, dan kemampuan mereka, saya sangat yakin mereka akan persiapkan. Masjidnya, betul, semuanya yang berkaitan dengan akhir zaman, saya perintahkan buat cepat. Sekali lagi saya katakan, Bapak Ibu baru berangkat ke sana setelah bintang berekor mengelilingi dunia 3-7 hari berturut-turut. Hadis ini sahih. Kalau belum, tetap di kota dulu tinggal. Jangan ramai-ramai pula pindah ke situ. Ternyata di sana nggak terjadi, lama lagi menyesal akhirnya kan. Nah, jadi kita harus realistis ya. Baik, untuk Sumatera memang saya pusatkan masih di pesantren saya. Jadi pesantren kami Pak, Kampus 3 namanya. Kampus 3 ini sedang membangun tingkat SMA untuk para hafiz-hafiz Al-Quran. Anak-anak Al-Quran kami yang di sana itu sudah hafiz Al-Quran 30 juz tingkat SMP. Pindah ke tingkat SMA, mereka belum punya kelas. Mereka belum punya asrama. Belum punya, guru-gurunya juga tidak punya tempat tinggal, ya, kantor tidak ada, semua fasilitas tidak ada. Saya pastikan saya pindah ke kabupaten 50 kota namanya Pak, kabupaten di daerah perbukitan. Siapa yang datang ke sana? Ini kawan-kawan kita dari Tabligh sangat banyak yang berkunjung ke sana. Mereka merasakan Masya Allah indahnya tempat ini. Tinggi dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung berapi, tanahnya subur, sumber mata airnya banyak, dan berdampingan dengan hutan lindung, ya. Saya mulai membuat rumah di situ. Dari sana saya sekarang dengan istri-istri saya. Dan 18 orang anak-anak saya. Alhamdulillah. Ya, saya mulai beternak di situ. Beternak domba, sapi, besawah. Saya sudah mulai, Pak. Jangan heran apa kata Gus Nur. Datang Syekh Tengku Zulkarnain ke sana. Orang seperti ustaz tinggalnya di pelosok kampung yang seperti ini katanya. Enggak percaya dia. Masuk jalan kecil, masuk sampai ke bukit. Di situ saya tinggal. Tapi airnya melimpah, Masya Allah. Airnya melimpah, tanahnya subur. Saya sudah mulai menanami kurma di sana. Nah, alhamdulillah setelah saya ketemu dengan PT Hafiz Amanah Indonesia ini, saya persilahkan mereka naik ke kampung saya itu. Kemudian mereka mulai mengkapling-kapling, ya, 50 hektar mereka kapling-kapling. Nah ini orang-orang spesial saja yang saya izinkan merapat di situ. Apa spesialnya? Mukmin dan bertakwa. Itu aja, spesialnya itu aja. Mukmin dan bertakwa. Ahli maksiat, sorry walaupun dia kaya raya, kami tidak butuh duit ente, ya. Kami perlu orang-orang beriman merapatlah ke situ. Orang-orang bertakwa yang istrinya dan anak-anak gadisnya pakai jilbab syar'i, mereka mau menjalankan akhlak yang islami, dan laki-lakinya wajib sholat berjamaah di masjid. Yang enggak mau enggak usah, kami enggak butuh ente. Kita butuh orang bertakwa yang beriman yang merapat ke sana. Nah, ambil kapling-kaplingannya, satu kapling itu sekian-sekian harganya. Ustaz, bisnis kah itu? Ya. Tapi bisnis ini bisnis iman. Ini adalah bisnis akhirat. Seluruh dananya adalah untuk mempersiapkan semua yang berkaitan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, infrastruktur yang beriman, masjidnya, Islamic centernya, pendidikannya, mulai dari TK-nya sampai kita bangunkan semua, jalan-jalannya segala macamnya, bahkan gudang-gudangnya, semua sumber airnya kita fasilitasi semua. Dari mana dananya? Ngarap dari Arab, jangan berharap. Ngarap dari konglomerat, jangan berharap. Lalu dari mana? Ya sudah, dari tanah-tanah di kapling-kapling itu, sep, jadikan ke sana. Ambil dari situ, jadikan ke situ. Buat peternakan sebanyak-banyaknya dan kurma seluas-luasnya. Jadi pemilik tanah itu ada 135 hektar lagi mengatakan ini kita kerjasamakan. Kalau dibangun kurma hasilnya nanti bagi katanya. Itu pun setelah dibagi 50-50, 30% saya akan kembalikan untuk pesantren katanya. Masya Allah, bagus sekali dia. Ya, buatlah pariwisata di sini memang indah sekali, lebih kalah Puncak. Cantik ya. Terus, nah begitu kaum muslimin. Ya yang kayak gini maksud saya. Sekarang Bapak ada enggak yang berduit di antara Bapak? Pasti ada. Tolong Pak siapkan kawasan-kawasan seperti itu. Tapi lamarlah seorang ulama untuk tinggal di tengah-tengah itu. Siapkan kaplingannya, bangunkan rumahnya. Dan katakan, Buya, Kiai, Ustadz, ya, tinggallah di sini. Rumah sudah saya siapkan. Harus di tengah-tengah perkampungan ulama, perkampungan itu harus ada ulama di situ. Kalau enggak, jangan buat perkampungan muslim akhir zaman. Harus ada ulama. Jadi ini persiapan akhir zaman. Bukankah temanya persiapan akhir zaman ya? Ini yang dipersiapkan. Karena ini sedang berjalan. Ini sedang berjalan. 1-2 ini under. Sedang OTW. Menuju kepada kejadian besar itu tinggal menunggu 1 tahun ini atau tahun depan. Selesai sudah Pak. Ustaz kalau meleset bagaimana? Khalas, alhamdulillah, sujud syukur kita semua. Kalau enggak terjadi bagaimana? Alhamdulillah. Justru itu yang saya mau. Saya belum siap Pak. Anak saya masih kecil-kecil tak ya? Saya masih pengen melihat anak-anak saya besar. Ini baru yang paling kecil baru 1,5 bulan umurnya kemarin. Cita-cita saya anak-anak ini kelak menjadi ulama-ulama. Ya, jadi kalau bisa masih lama saya suka mah. Saya demen banget kalau masih lama, sujud syukur kita. Makanya saya gariskan dan saya sampaikan pada umat, ayo kaum muslimin, dalam hidup ini di akhir zaman ini kita buat 2 plan. Plan terdekat, persiapan menghadapi dukhon, hantaman meteor, itu plan terdekat. Plan yang panjang, seolah-olah dunia ini masih lama. Maka yang pedagang tetap berdagang, tetap berbisnis. Yang kerja tetap kerja, jangan pernah berhenti. Tapi penghasilannya, hempaskan untuk keselamatan dunia akhirat kita. Ya, tolong agama Allah ini. Begitu kaum muslimin. Plan terdekat, termasuk diantaranya mengemaskan uang kita. Emaskan cepat, itu plan terdekat. Dapatkan tempat kaplingan-kaplingan itu ya. Dan untuk informasi bagi yang ingin mendapatkan yang di Nagrek tadi, di Makassar, di itu, atau yang di Sumatera Barat, di luar itu ada brosur dari PT Hafiz Amanah Indonesia. Dapatkan, lihat di mana alamatnya, mana nomor kontaknya. Dan mereka juga sudah punya tekad, kalau orangnya hanya main telepon lalu transfer dana, kami tidak melayani. Saya katakan memang itu yang harus dilakukan. Sehingga kalau Bapak hanya main telepon, kami transfer dana, tolong amankan 1 kapling untuk saya. Tidak akan dilayani Pak. Lihat dulu lokasinya, lihat dulu barangnya, setuju tidak. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Setelah dilihat, setuju, baru deal-dealan. Catat, hitam di atas putih. Baru transaksi, selesai. Nah setelah itu, kaum muslimin, segera bangun. Buat. Sebelum dipakai, kita ikhlaskan PT Hafiz Amanah Indonesia dijadikan itu untuk lokasi tahfiz Quran. Biar diwakafkan dulu penggunaannya. Jadi tempat itu mengalirkan pahala buat kita, ya kan? Kalau kita menanam kurma di sana menghasilkan kurmanya 50-50 dengan pengelola. Kalau kita beternak di sana, ternak kambing, domba, sapi dan sebagainya, menghasilkan 50-50. Tapi kalau ternyata terjadi huru-hara, alhamdulillah kita sudah punya 1 titik. Di mana titik itu orang-orang beriman akan berkumpul di sana dan mereka akan saling melindungi, saling menjaga, Pak. Kalau Bapak tinggal di kota macam ini, Bapak rawan, Pak, di masa-masa kelaparan, orang-orang tetangga-tetangga yang enggak jelas terusnya apa, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang zalim, ada yang jahat segala macamnya, mereka kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari akan membunuh tetangga-tetangga demi makanan. Sedangkan di Palu aja tahun yang lalu setelah gempa dan tsunami, baru hari ketiga udah brutal ya, Pak, ya. Karena lapar, mereka sudah menjarah ke sana kemari. Bantuan-bantuan logistik yang datang dari luar dijarahi sebelum sampai ke tempat. Itu baru 3 hari. Bagaimana dengan tahun-tahun kemarau ekstrim? Dan kita sudah di jalan, on the way, OTW. Baik, Bapak Ibu. Nah, persiapan yang paling real, yang wajib disiapkan oleh Bapak Ibu adalah persiapan ruhiah dan mental. Dan itu tidak akan bisa didapatkan dengan duit, dengan emas, dengan jabatan, dengan harta. Tidak akan. Dia hanya didapatkan dengan iman dan amal soleh yang banyak. Jadi Bapak Ibu, persiapan yang paling kuat yang harus Bapak Ibu lakukan adalah iman Bapak betul-betul disiapkan betul. Maka mengilmui tentang akhir zaman ini wajib hukumnya bagi Bapak Ibu. Karena ini akan mendongkrak iman. Setelah itu, kuatkan iman itu dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Yang laki-laki jangan lagi sholat-sholat di rumah, Pak, kecuali sholat sunat. Ke masjid lah berjamaah, kejar di mana saja kita berada, kejar berjamaah di masjid. Ibu-ibu mah terserah, mau ke masjid tafadhol, ya, mau di rumah asal on time, jangan in time ya, on time. Ada beda enggak, Bu? Ada, on time, orang azan di masjid, ibu udah di atas sejadah, itu on time itu. Di masjid orang udah selesai berjamaah, ibu udah selesai sholatnya. Qabliyahnya dah, ba'diyahnya udah, ya. Ibu berzikir dan berdoa. Tapi ibu ke masjid, silakan. Tidak boleh dia larang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu halang-halangi para ibu-ibu yang beriman pada Allah untuk menghadiri masjid-masjid Allah, untuk menyembah Allah. Jangan dia halang-halangi, silakan mau ke masjid. Tapi wasolatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Bahwa mereka sholat di rumah-rumah itu lebih baik bagi mereka. Demikian hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Bismillah. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, jelas penjelasan saya pagi ini, Pak? Jelas. Yang akan Bapak Ibu lakukan apa? Sudah paham ya? Baik. Jam 6 kita selesai insyaallah. 10 menit lagi kita selesai. Seperti biasa, saya sampaikan pada Bapak Ibu yang saya katakan tadi, saya punya 3 kampus. Kampus 1 khusus PAUD TK SDIT berbasis kanal Quran di tengah kota itu, tengah kota Payakumbuh. Kampus kedua adalah untuk kutab dan madrasah. Alhamdulillah yang madrasah, anak-anak kami sudah hafiz Al-Quran 30 juz seluruhnya. Alhamdulillahi Rabbil. Nah sekarang mereka lanjut ke tingkat madrasah mulazamah, yaitu tingkat SMA. Ini yang saya tinggal di sana sekarang, di Kabupaten 50 Kota. Sekarang Bapak Ibu, kami sedang membangun untuk fasilitas para penghafal-penghafal Quran yang sudah hafiz ini. Untuk fasilitas guru-guru mereka, mereka harus punya tempat tinggal. Tempat belajar mereka, tempat tinggal mereka. Alhamdulillah 12 meter kali 40. Totalnya 1440 meter. Sekarang dari total semua itu yang sudah 1440 meter. Per meternya adalah 2.300.000. Ini borongan ya. 2.300.000. Yang tersisa sekarang hanyalah 67 meter, 67 meter lagi yang belum. Kemudian hutang kepada dua toko bangunan 256 juta. Ini yang harus kita upayakan menutupinya segera. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengajukan proposal ke Arab. Baik Arab Saudi, Qatar sebagainya enggak pernah. Atau ke BUMN segala macamnya tidak pernah. Setiap saya ceramah, saya sampaikan seperti ini. Setiap saya ceramah, saya sampaikan. Alhamdulillah kaum muslimin, ini udah genap satu tahun ya. Udah genap satu tahun, pembangunan kita sudah hampir selesai. Kalau Bapak Ibu datang ke sana melihat, banggalah Bapak melihat bahwa ternyata harta Bapak akan mengalirkan pahala sampai hari kiamat. InsyaAllah. Itu akan dipakai, digunakan untuk mencetak para ulama-ulama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau saya totalkan dengan hutang di dua toko bangunan ini, 178 meter lagi. Ini berarti selesai sudah. Mari Bapak, kita beramal di pagi hari ini untuk tabungan akhirat kita, untuk sedekatun jariah mengalir sampai hari kiamat. Seberapa Allah berikan kepada Bapak Ibu rezeki untuk ditabungkan pada Allah. Jadikan ini sebagai tameng Bapak Ibu untuk kelamat di akhir zaman. Silakan jalan. Ambilkanlah harta-harta Bapak yang paling Bapak cintai, yang paling Ibu cintai, untuk dibawa ke akhirat. Ibu-ibu gak bawa duit gak apa-apa Bu, gak harus selalu duit kan, cincin bisa gantinya. Saya setiap bilang gitu tuh yang ketawa bapak-bapak. Ya. Tapi betul Pak, di antara ibu-ibu kita ada memang yang melepaskan cincinnya, ada yang melepaskan anting-antingnya, gelangnya, itu terjadi. Ini adalah ibu-ibu yang beriman, karena kata Rasulullah SAW, bila kalian ingin melihat iman seseorang, bila kalian ingin melihat iman seseorang, atau bila kalian ingin mengukur iman kalian, ukurlah dengan keberanian kalian berinfak untuk agama Allah. Seberapa beraninya kita berinfak untuk agama Allah, maka dengan itu terbaca seberapa besar iman kita kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi, tersisa kalau ditotalkan meternya 178 meter lagi. Ya, kalau rinciannya 67 meter, kemudian hutang 256 juta. Ini kalau ada yang mau transfer Bank Syariah Mandiri 063089 atas nama Zulkifli H dan Bank Sentral Asia. Menumpang lewat aja ya. Bank Sentral Asia 614 504 73 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Ustaz, kenapa atas nama Ustaz pribadi? Ustaz enggak khawatir, Ustaz. Saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dicek, datangkanlah akuntan terbaik untuk ngecek rekening ini. Masuknya dananya berapa semua? Ya. Kemudian lihat yang sudah saya bangun apa? Tanah, lahan yang sudah dibebaskan apa? Enggak ada apa-apanya yang sudah masuk Bapak Ibu. Ya, enggak ada apa-apanya. Karena banyak pemasukan-pemasukan yang di luar daripada bantuan ini kami hempaskan ke sana. Termasuk hasil ceramah ini, Pak. Ini hasil-hasil ceramah ini pasti ada di DKM, masjid, semacamnya, kita hempaskan ke sana. Tiap bulan kita menggaji lebih daripada 200 orang guru. Ya. Ustaz. Dan banyak juga lembaga-lembaga kita seperti media dakwah, ya, seperti WDN atau ASC kita, kita gaji, biaya-biaya segala macamnya, semuanya mengalir. Termasuk upaya saya dalam membantu umat Nabi Muhammad dan membantu agama Allah adalah mempersiapkan madu yang murni. Alhamdulillah sudah banyak sekali hamba-hamba Allah yang menyampaikan testimoninya, dahsyat kesehatan yang mereka alami, baik pada suami, pada istri, pada anak. Ini adalah madu yang sudah saya rukiah. Pelaku rukiahnya bukan lagi orang lain, tetapi langsung hamba Allah yang berbicara. Siapa yang mengkonsumsinya, penyakit apa yang selama ini dialaminya, Allah sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyembuhkan. Madu yang benar dijamin Allah dalam Al-Qur'an menyembuhkan segala penyakit. Apalagi madu itu diruqyah, diruqyah oleh orang yang mengerti ruqyah, yang ahli dalam masalah itu. Saya yang melakukannya. Silakan ini dilihat di luar ada ini Bapak Ibu, dapatkan. Ingin berlangganan, silakan juga ada nomor teleponnya di situ ya. Kontak. Ada yang ingin menjadi ini di sini silakan. Karena sekali lagi saya katakan, sudah banyak yang menyampaikan testimoni yang luar biasa setelah mengkonsumsi madu ini. Pertama, madunya kualitasnya murni, kemudian rasanya enak, baunya juga sangat-sangat wangi. Kemudian yang ini adalah kesturi. Ini kesturi, biang. Inilah parfum kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datangkan langsung dari India, kemudian kita ruqyah juga. Maka berfungsi untuk semua gangguan jin dan syaitan. Ini pun pelaporan orang-orang yang sudah mengalami gangguan, anaknya, keluarganya, dirinya, atau mungkin rumahnya, tempat usahanya, mereka mengatakan dahsyat sekali. Baik, keuntungan masing-masingnya, 60% adalah untuk agama Allah, Masya Allah ya, 60% untuk agama Allah, 30% untuk mengembangkan lagi usaha ini, 10% baru untuk tim saya. Untuk Ustaz mana? Saya sudah ada Allah yang menjamin rezeki saya. Insya Allah, jangan khawatir, kalau saya sudah ada Allah yang jamin rezeki saya. Bukan tidak ada kaum muslimin kita ambil dari sini. Dari 10% itu bisa kami manfaatkan untuk isi bensin, untuk biaya sekolah anak-anak dan sebagainya. Baik. Ini bisa konfirmasi ke 085292222408 atau ke ini nomor handphone pribadi saya yang nomor 2 ini ya, 08126601331. Tapi nanti saya mohon dengan sangat jangan pakai nomor saya ini, telepon dan WA ini untuk curhat pribadi. Atau pertanyaan masalah-masalah fikih ya. Tanya masalah-masalah fikih, masalah khilafiyah, enggak usahlah. Tanyakanlah pada ulama-ulama setempat yang ada. Baik, kita tunggu Bapak Ibu untuk menabung untuk buat akhiratnya dan buat jaminan keselamatan Ibu Bapak di akhir zaman ini. Tafadhol, informasikan. Dan juga Ustaz, saya bantulah Ustaz 1 meter. Saya Ustaz 2 meter Ustaz. Suami istri ya Ustaz ya. Tapi kami minta tolong didoakan anak saya Fulan bin Fulan agar dia hafiz Quran. Insya Allah kita doakan. Tolong Ustaz doakan. Spesial yang minta permintaan khusus ke nomor HP yang kedua. Tidak apa-apa, saya doakan. Ke nomor yang pertama juga, karena admin saya akan selalu, Ustaz ada infak nih Ustaz. Ada yang wakaf nih Ustaz. Alhamdulillah tolong minta didoakan agar suaminya sembuh dari penyakitnya dan sebagainya. Insya Allah. Baik, hamba-hamba Allah kami muliakan. Dan amalan ini bisa dipanggil di akhir zaman ini, Pak. Ya Allah, hamba pernah berinfak, ya Allah, sejumlah 10 meter di pesantrennya Uzma. Ya Allah, jika itu engkau ridhoi, hari ini hamba dalam masalah besar, ada petaka besar, ada musibah besar, ya Allah. Jadikanlah amalan hamba itu menjadi penyelamat hamba hari ini. Pasti bisa, Pak. Kok bisa, Ustaz? Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Bapak Ibu pernah mendengar ada tiga orang yang terkurung dalam gua, ya? Itu orang masih di dunia kan? Ternyata mereka memanggil kembali amalan-amalan mereka, dan amalan itu yang menolong mereka saat itu. Jadi ternyata amalan ini bukan hanya menolong kita setelah kita mati. Masih hidup kita di sesaat genting, amalan ini bisa dipanggil, Pak. Bisa dipanggil balik. Sehingga amalan itu yang dijadikan sebagai mahar pertolongan Allah untuk kita. Ini akhir zaman, Pak. Huru-hara sangat besar. Jadikanlah maharnya mahar-mahar yang bisa membuat Allah ridho betul kepada kita. Syukur-syukur ada yang datang, Ustaz. Yang 56 meter tadi, Ustaz, biar saya. Berapa? 67 meter, Ustaz. Saya semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, yang utang dua toko bangunan itu, biar saya, Ustaz. Tinggal saya serahkan saja. Ini alamat toko bangunannya, yang ini alamat toko bangunan satu lagi, dan ini nomor rekening mereka. Bapak kirim langsung ke situ. Ya, biar Bapak yakin, yang udah berutang kita kepada toko bangunan itu, berarti sudah dibangunkan ke bangunan yang ada. Maka, itu sudah positif, sudah jadi. Baik. Sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا وربنا وتقبل منا الدعاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا ربنا وتقبل منا الدعاء يا أرحم الراحمين سلامتكنlah kami semua ya Allah fisik-fisik kami ya Allah harta-harta kami dan agama kami ya Allah selamatkanlah iman kami ya Allah selamatkanlah nyawa-nyawa kami dan keluarga kami di akhir zaman ini ya Rabbal Alamin dari segala petaka-petaka besar bencana-bencana mengerikan musibah-musibah dahsyat yang mematikan ya Allah dan segala fitnah Masih Dajjal ya Allah lindungilah kami seluruhnya dan keluarga besar kami ya Rabb jadikanlah keluarga kami keluarga agama keluarga Al-Quran keluarga yang bernafas yang berdenyut nadi kami yang bergerak hidup kami dengan agamamu secara kafah ya Allah Allahumma Rabbana bukakanlah pintu-pintu hati kami dan hati keluarga kami masih tertutup ya Allah lunakkanlah hati-hati yang masih kasar Allahumma Rabbana taqabbal minna ya Rabbana Allahumma Rabbana harrir lana Masjid Al-Aqsa di Palestina ya Allah bebaskanlah Masjid Al-Aqsa kami di Palestina ya Rabbal Alamin tolonglah seluruh saudara kami yang berjuang yang berdakwah dan berjihad di jalan agamamu ya Allah ya Rabbana tolonglah kami yang tertindas dan dizalimi baik di Uyghur, Xinjiang, Cina sana ya Allah atau di Rohingya ya Allah atau di berbagai belahan muka bumimu termasuk di Indonesia yang tercinta ini ya Allah tolonglah kami tidak ada yang akan menolong kami kecuali hanyalah Engkau tidak ada yang menguatkan kami kecuali hanyalah Engkau tidak ada yang akan memenangkan kami kecuali hanyalah Engkau ya Rabb sabarkan kami di atas jalan yang lurus ini istiqomahkan kami ya Allah dan wafatkan kami sebagai orang-orang yang husnul khatimah wafatkan kami sebagai syuhada ya rabbal alamin Allahumma rabbana amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin baik mari kita baca surat wal asri sama-sama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini sebelum ia berdiri dari tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Kita baca, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah rekening kita menunggu untuk diisi oleh imannya Bapak Ibu semua, dan kami akan membawakan sampai ke kampung akhiratnya. Kemudian di luar sana, madu yang telah diruqyah serta kesturi ini untuk menolong Bapak Ibu dan keluarga serta menolong agama Allah telah tersedia di luar. Silakan didapatkan. Barakallahu fina fikum jami'an. Mohon maaf lahir batin. Mari sholat sunat dulu. Sholat sunat syuruk 2 rakaat. Rugi kalau kita keluar sebelum sholat sunat syuruk, karena pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.